malam sepi, ku sendiri mengarungi kehidupan ini. Panas membara di dalam hatiku, haus dan dahaga silih berganti. Sampai kapanpun ku menanti saatnya sinar terangkan datang. Kemarau panjang yang telah ku lalui menyengat tubuh dan hatiku yang luka. Hanya satu keyakinan diri